kekufuran, beda dengan kemurtadan dari beberapa sisi dan sama dari beberapa sisi. Jadi para ulama sering mengatakan bainahuma umumun wa khusus. Di antara kemurtadan dengan kekufuran ada semacam keumuman dan kekhususan masing-masing. Ada semacam keumuman dan kekhususan masing-masing. Saya akan menyebutkan perbedaan antara kemurtadan dengan kekufuran. Kemurtadan yaitu al-kufur ba'dal iman, kekufuran setelah keimanan. Itu namanya kemurtadan. Sedangkan kekufuran adalah kufur terhadap keimanan. Kufur terhadap keimanan. Maka dari satu sisi kemurtadan dengan kekufuran sama, yaitu sebuah kekufuran. Dari sisi yang lain, kemurtadan dengan kekufuran berbeda, yaitu dari sisi orang murtad asalnya Islam. Sedangkan orang kafir memang bisa jadi dari awal dia sudah kafir, tidak masuk dalam agama Islam. Ini perbedaan antara kekufuran dengan kemurtadan. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pokok-pokok kemurtadan. Pada pertemuan sekarang kita membahas tentang macam-macam kemurtadan. Dan pembahasannya hampir sama. Orang kufur bisa dengan keyakinan, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Begitu juga orang murtad bisa dengan keyakinan, ucapan, perbuatan, dan juga bisa dengan keragu-raguan. Maka di sini sekali lagi antara kemurtadan dan kekufuran bainahuma umumun wa khusus. Di antara keduanya ini terdapat keumuman sama dan kekhususan masing-masing. Kemurtadan sekali lagi al-kufur ba'dal iman, kekufuran setelah keimanan. Sedangkan kekufuran adalah kufur dengan agama Islam. Jadi tidak ada iman sebelumnya, dia kufur dengan agama Islam. Jadi sama-sama kufur sebenarnya, cuma kemurtadan kekufurannya setelah keislamannya. Sedangkan kekufurannya tidak didahului dengan keislamannya. Bisa jadi orang kafir dari kafirun asli, kafir yang asli. Baik. Kemudian penulis menyebutkan wal kufru bil i'tiqad huwa an ya'taqid al insanu bi qalbihi ma yunaqidul islam. Kufur dengan keyakinan, yaitu seseorang meyakini dengan hatinya apa yang membatalkan Islam. Ka an ya'taqida anna as-salata ghairu wajibah. Seperti meyakini bahwa salat tidak wajib. Ini kufur. Walaisa laha qimah. Dan tidak ada nilainya. Wa innama hiya min babil mujarat. Mithlu ma 'alaihil munafiqun. Akan tetapi salat hanya sebagai perlindungan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Maksudnya adalah salat dilakukan oleh orang-orang munafik hanya sebatas tameng. Perlindungan agar mereka tidak diperangi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena tanda yang paling zahir dari seorang muslim adalah sholatnya. Maka orang-orang munafik yang mana lisannya itu Islam dan hatinya kafir, mereka sholat, akan tetapi tidak meyakini kewajiban sholat dan tidak meyakini bahwa sholat itu mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini bahwa sholat tidak wajib, maka ini berarti kufur. Kufur dengan keyakinan. Kufur dengan hatinya. Fayati bil a'mali fi adh-dhahir walakinahu min qalbihi la yu'minu biha. Wa innama yatadhaharu biha wa yatakallamu bisyahadataini wa qalbihi kafir. Artinya, dia melakukan amal perbuatan secara zahir. Orang munafik beramal secara zahir. Salat, puasa, haji, bahkan berjihad. Beramal secara zahir, tapi dalam hatinya tidak meyakininya. Tidak meyakini akan kewajiban amal ibadah yang dia kerjakan tersebut. Tidak meyakini wajibnya salat, tidak meyakini wajibnya puasa. Akan tetapi ia hanya menampakkan keislaman dengan perbuatan tersebut dan mengucap dua kalimat syahadat. Namun hatinya kafir. Wa yatakallamu bisyahadatain wa qalbuhu kafir. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat akan tetapi hatinya kafir. Ini adalah kekafiran dengan keyakinan. Keyakinan yaitu maksudnya kekafiran dengan hati. Dan termasuk contoh yang lain sebelum kita baca dalil. Contoh yang lain yang dibawakan oleh para ulama bahwa orang kufur dengan keyakinan diantaranya adalah dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bakhil. Allah Subhanahu wa taala kikir. Ini kufur dengan keyakinan. Dia meyakini juga bahwa Allah Subhanahu wa taala fakir, miskin. Padahal Al-Qur'an menyatakan innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Maka siapa yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bakhil, Allah Subhanahu wa taala fakir, Allah Subhanahu wa taala zalim, maka sungguh dia telah kafir. Meskipun tidak berbicara, hanya sebatas keyakinan di dalam hati. Nah, ini pentingnya perkara hati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "A'malul qulub hiyal asl." Amalan-amalan hati itu adalah pokok. Pokok dari amalan-amalan lahiriah. Wa a'malul jawarih hiya taba'un wa mukammilatun. Dan amalan-amalan lahiriah, salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, itu adalah pengikut dan penyempurna dari amalan-amalan hati. Jadi kalau seandainya hatinya rusak, maka meskipun dia tidak berbicara, kufur dia. Kalau dia meyakini keyakinan-keyakinan yang saya sebutkan tadi. Meyakini bahwa na'udzubillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pendusta. Ataupun salah seorang nabi adalah pendusta. Meyakini bahwasanya di dalam hatinya ada yang berhak diibadahi selain Allah. Maka ini kafir. Meskipun dia tidak melakukannya. Meskipun dia hanya di dalam hati, tidak mengucapkannya. Maka ini kafir. Ya, ini kafir. Nah, ini bahayanya seseorang yang meyakini keyakinan-keyakinan yang batil di dalam hatinya. Maka ini kafir. Kemudian penulis mengatakan wa qala ta'ala idza ja'akal munafiquna qalu inna nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnah. Apabila orang-orang munafik datang kepada kalian, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar Rasulullah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang pendusta. Ini menunjukkan bahwasanya mereka kufur dengan keyakinannya. Karena mereka hanya mengucapkan dengan lisan, sedangkan hatinya mereka menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pendusta. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Maksudnya sumpah sebagai seorang muslim, sumpah menyembah Allah hanya sebatas perisai, sebatas tameng, sebatas topeng, agar mereka tidak dibunuh, agar mereka tidak diperangi, dan semisalnya, agar mereka tidak diusir dari kota Madinah. Dan sedikit menyimpang tentang hati, kemunafikan di fase periode Mekah tidak ada. Selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul di kota Mekah, tidak terdapat kemunafikan. Yang ada hanya Islam dan kekufuran. Yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia Muslim. Yang tidak beriman, dia kafir. Akan tetapi, semenjak Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, maka timbul kemunafikan. Dan salah satu penyebab dari timbulnya kemunafikan adalah hasad, iri, dengki, tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah berhijrah ke kota Madinah, beliau sedikit lagi memimpin di kota Madinah. Sebentar lagi menjadi pembesar yang paling utama di kota Madinah. Tetapi semenjak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya lebih terkenal, lebih dihormati, lebih populer di tengah masyarakat kaum Ansar dan kota Madinah secara umum. Akhirnya kepemimpinan ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Abdullah bin Ubay bin Salul merasa iri, dengki, berangan-angan hilang nikmat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengertian hasad, iri, dan dengki. Tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Berangan-angan agar nikmat orang lain hilang. Maka kalau seandainya mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya, frontal membantah, maka mereka akan kalah karena orang sudah sangat suka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi akhirnya mereka, makanya akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul bermuka dua. Mulai saat itulah kemunafikan. Ini menunjukkan bahwasanya penyebab utama orang bermuka dua bersifat munafik adalah hasad. Dan ini yang adalah dosa yang sangat buruk atau sifat yang sangat buruk di dalam hati seorang apabila dia mempunyai hasad. Karena bisa menimbulkan kemunafikan sebagaimana yang terjadi di dalam sejarah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar minta perlindungan dari orang yang hasad jika dia hasad, dan minta perlindungan paling akhir. Karena sifat hasad adalah sifat yang paling terburuk dari seluruh sifat-sifat buruk. Para ulama tafsir mengatakan li'annahu akhassut tabaya'. Karena sifat hasad adalah sifat yang paling terburuk. Paling terburuk yang dimiliki oleh manusia. Gara-gara hasad, iblis tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Maksiat pertama kali di atas langit dilakukan oleh iblis gara-gara hasad. Pembunuhan pertama di bumi dilakukan oleh Qabil terhadap Habil gara-gara hasad. Terpisahnya Nabi Yusuf alaihi salam dengan bapaknya Ya'qub selama 40 tahun gara-gara hasad. Hasadnya saudara-saudara Yusuf alaihi salam kepada Yusuf alaihi salam. Masih banyak kejadian-kejadian yang menyedihkan, ironi akibat hasad ini. Maka hati-hati dengan sifat hasad. Obat dari sifat hasad adalah bersyukur. Mensyukuri apa yang dimiliki. Maka dia tidak akan pernah hasad. Mensyukuri apa yang dimiliki. Nah, ini sedikit berbicara tentang hati. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah, penulis membawakan di sini dalil bahwa kekufuran dengan keyakinan. Dalilnya surat Al-Munafiqun ayat 1-2. Yaitu orang-orang munafik pada ayat ini mereka mengucapkan dengan lisan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Tetapi mereka dusta dengan hatinya. Ya, mereka dusta dengan hatinya. Sumpah-sumpah yang diucapkan oleh orang-orang munafik hanya sebatas perisai. Agar tidak diperangi. Agar tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW. Agar tidak diusir oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik kufur dengan keyakinannya. Karena lisannya Islam, hatinya kufur. Itu orang munafik. Dan di zaman Rasulullah SAW, kalau disebutkan kata munafik, tidak lain kecuali munafik akbar. Munafik yang lisannya Islam, akan tetapi hatinya penuh dengan kebusukan, kekufuran. Kemudian penulis mengatakan, atau sebagai tameng, ia berlindung dengannya. Maksudnya adalah kemunafikan itu sebagai tameng yang ia berlindung dengannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Innama nahnu ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami adalah bersama kalian wahai kaum mukminin. Kami hanya apabila mereka kembali ke orang-orang kafir mereka. Mereka mengatakan, inna nahnu ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama kalian, wahai orang-orang kafir, Quraisy. Sesungguhnya kami hanya berolok-olok. Itulah sifat orang munafik. Di hatinya terdapat kekufuran. Ya. Kemudian penulis mengatakan, fasaddu an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Orang-orang munafik mereka mencegah orang-orang beriman berjihad kepada di jalan Allah. Mencegah orang-orang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah penulis mengatakan wa qala ta'ala yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Surat Al-Fath ayat 11. Ini adalah kufur dengan keyakinan. Mengucapkan dengan lidah, dengan lisannya, tetapi tidak sesuai dengan hatinya. Kemudian penulis mengatakan, فَإِذَا اَعْتَقَدَ بِقَلْبِهِ الْكُفْرُ الْكُفْرَ صَارَ كَافِرًا وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ أَوْ يَتَكَلَّمْ. Bila meyakini kekafiran dengan hatinya, maka ia adalah seorang kafir. Meski tidak berbuat atau mengatakan sesuatu. Karena ini urusan hati. Apabila seseorang meyakini dengan hatinya dia kafir, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak percaya kenabian Nabi Muhammad SAW dengan hatinya, maka ini kafir. Meskipun dia tidak berucap, meskipun dia tidak berbuat apa-apa. Yang penting di dalam hatinya dia sudah kafir terhadap agama Islam. Maka ini kafir meskipun dia tidak berbuat apa-apa atau tidak berbicara apa-apa. Walau kana bidzahirihi yaf'alul a'mal at-thayyibah min salatin wa jihadin wa sadaqatin aw yaqul al-kalam at-thayyiba bi an yaqula ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah walakinahu biqalbihi yakdhibu bidzalika fahadha kafir. Meski tidak berbuat atau mengatakan sesuatu, meskipun pada zahirnya, yaitu pada lahiriahnya, ia melaksanakan amalan-amalan yang baik seperti sholat, jihad, sedekah, atau berkata dengan kata-kata yang baik seperti saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi, disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Rasulullah. Meskipun demikian, meskipun mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kalau dalam hatinya dia kufur terhadap Allah, maka kufur. Nah, ini beratnya amalan hati. Ini adalah agamanya orang-orang munafik. Yang seperti ini, lisannya Islam, hatinya kafir, ini kebiasaannya orang-orang munafik. Alladzina hum fid darkil asfali minan nar. Yang mana mereka itu adalah ditempatkan pada tingkatan yang paling rendah di bawah neraka. Yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Maksudnya orang-orang munafik kekal abadi di neraka dan tidak akan ada yang menolongnya. Ini munafik akbar. Kemudian polis mengatakan, ma'a qawnihim yusallun wa yasumun wa yujahidun lakin lamma kanu bi qulubihim kafirin saru fid darkil asfali minan nar. Meski mereka mendirikan salat, berpuasa, berjihad, akan tetapi karena di dalam hati mereka adalah kafir, maka mereka ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ya. Li'annahum la ya'taqiduna biqalbih ma tantiqu bihi alsinatuhum aw ma taf'aluhu jawarihuhum min al'amalil mashru'ah. Karena mereka tidak meyakini dengan hati mereka. Mereka apa dengan hati mereka? Apa yang diucapkan oleh lisan mereka? Hanya sebatas lisan atau apa yang dilaksanakan oleh tubuh mereka dari amal-amal yang disyariatkan. Hanya sebatas rutinitas, tetapi tidak meyakini di dalam hati. Ikut sahur, ikut berbuka, akan tetapi tidak meyakini di dalam hati wajibnya puasa. Ini kufur. Ya, tidak minum khamar, tidak berjudi, akan tetapi meyakini di dalam hati minuman keras halal, berjudi halal. Maka ini kufur. Meskipun tidak pernah berjudi. Apalagi menang dalam judi. Tidak pernah berjudi, tidak pernah minuman keras, tidak pernah berzina. Tetapi dia meyakini di dalam hati bahwa larangan-larangan tersebut halal. Maka ini kufur. Ya, wallahu a'lam. Silakan adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Kemudian penulis menyebutkan kekufuran dengan perbuatan. Tadi kekufuran dengan keyakinan, dengan hati. Sekarang kekufuran dengan perbuatan. Wal kufru bil fi'il, kekufuran dengan perbuatan, ka'an yadzbaha li ghairillah. Seperti menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kufur? Karena menyembelih adalah ibadah. Apabila seseorang menyembelih untuk selain Allah, maka berarti beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 162. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia kufur. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabha li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara penyembelihan. Yang penyembelihan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Ini menunjukkan sembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kekufuran dengan perbuatan. Kemudian penulis mengatakan, فَإِذَا ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ خَرَجَ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَارْتَدَّ. Bila seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah keluar dari agama Islam dan menjadi murtad. Nah, ini perlu diketahui hukumnya. Menyembelih untuk disedekahkan ke jin penguasa laut. Kalau seandainya penyembelihan tersebut untuk jin penguasa laut, maka ini murtad, keluar dari agama Islam. Dan itu bukan kearifan lokal yang dipertahankan. Wajib dicegah karena bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian li'annahu 'abada ghairallah, li'anna adh-dhabh ibadah. Yang artinya karena ia menyembah selain Allah, sebab penyembelihan adalah ibadah. Orang yang menyembelih itu berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Orang yang menyembelih berarti dia sedang beribadah. Maka apabila sembelihannya itu ditujukan kepada selain Allah, maka berarti dia sedang menyembah selain Allah. Fa idza dzabaha li syai'in yu'azzimuhu kas-sanam wal qabr wa ghairi dzalik min ma'budatil musyrikin walau lam yatakallam bal idza dzabaha lis-sanam aw sajada lis-sanam aw al-qabr alladhi huwa min awthanil musyrikin al-yawm fa idza dzabaha aw sajada lil-qubur sara musyrikan walau kana yusalli wa yasum wa yahujj wa yaqra'ul qur'an fa innahu naqadha dinuhu bihadzal fi'lil syirki wal 'iyadz billah. Artinya, bahkan jika ia menyembelih untuk patung, atau saya ulangi, bila menyembelih untuk sesuatu yang diagungkan seperti berhala, maksudnya menyembelih diniatkan untuk berhala, bukan diniatkan untuk Allah, tidak mesti harus di depan berhala. Ya, menyembelihnya dia niatkan untuk berhala. Ya. Atau menyembelihnya untuk kuburan. Atau menyembelihnya untuk lainnya dari sembahan-sembahan kaum musyrikin. Meski tidak mengucapkan sesuatu, maka ia telah kafir. Artinya cuma menyembelih, tapi niatan di dalam hatinya untuk selain Allah, maka dia telah kafir. Karena dia beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika ia menyembelih untuk patung atau sujud kepada patung atau kuburan yang termasuk berhala kaum musyrikin pada saat ini, maka ia telah kafir. Ya, maka ia telah kafir. Kemudian penulis mengatakan, walau kana yusalli, jika ia menyembelih dan atau sujud kepada kuburan, maka ia telah musyrik meski ia juga mendirikan sholat, berpuasa, naik haji, membaca Al-Quran. Karena perbuatan syirik ini semua membatalkan agamanya. Karena perbuatan syirik ini membatalkan semua agamanya. Ya, ini fa'innahu naqadha dinah bihadzal fi'li syirki wal 'iyadz billah. Karena ia telah membatalkan semua agamanya dengan perbuatan syirik ini. Ia membatalkan agamanya dengan perbuatan syirik ini. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Meskipun sholat, meskipun berpuasa, haji, meskipun membaca Quran, akan tetapi menyembelih untuk selain Allah, sujud untuk kepada selain Allah, sujud kepada kuburan, maka sujud adalah ibadah. Tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian jangan ngeles. Ya. Jadi yang diukur itu sujudnya. Sujudnya kepada Allah atau kepada kuburan. Kalau seandainya dia mengatakan, saya sujud kepada kuburan, tapi bukan untuk beribadah kepadanya, hanya sebatas mengagungkan. Ini tidak boleh. Ya, ini tetap, perbuatan ini tetap kemurtadan. Kenapa? Karena sujud ibadah. Dan ibadah diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari melakukan perbuatan kekufuran dengan perbuatan. Ya. Kalau boleh kita ambil contoh-contoh yang lain, melakukan perbuatan kekufuran di antaranya yaitu meninggalkan sholat kufur. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Kemudian juga di antaranya adalah perbuatan-perbuatan yang mengundang kepada kekufuran. Menghinakan Al-Quran. Menginjak-injaknya. Tawaf di kuburan. Karena tawaf ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menghinakan syiar-syiar keislaman, menginjak kalimat tauhid, membakar kalimat tauhid, ini kekufuran, ini kemurtadan, tidak ada keraguan padanya. Tapi ingat, kita berbicara tentang perbuatan, bukan menghukumi pelaku perbuatan. Pelaku perbuatan nanti ada urusannya masing-masing. Ada penegakan hujjah, ada intifaul mawani', penegakan hujjah, kemudian menghilangkan hal-hal yang menghalangi dia untuk dihukumi kekufuran. Ya, tidak mudah menghukumi kekufuran kepada seseorang. Tapi kita sekarang berbicara tentang perbuatan kekufuran. Makanya sihir banyak terjadi perbuatan kekufuran padanya. Di antaranya menghinakan Al-Quran. Seperti menulis ayat kursi dengan darah haid. Sengaja sholat tanpa berwudu. Sengaja sholat tanpa berwudu. Demi menyelisihi hadis Rasul. La salata bi ghairi tuhur. Tidak sah sholat seseorang tanpa bersuci. Dia sengaja menyelisihi itu. Ini kufur. Seperti juga menulis bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan terbalik. Demi menghinakan Al-Quran tersebut. Seperti juga agar ajarannya manjur, ilmu saktinya benar-benar sakti, maka dia buang air besar dengan menginjak mushaf. Itu ilmu sihir. Itu ilmu sihir yang beneran, bukan yang gadungan. Maka ini kekufuran. Seperti juga menyembelih kepada selain Allah. Ini adalah perbuatan-perbuatan perdukunan, sihir, santet, guna-guna, dan pelet. Makanya sihir, santet, guna-guna, dan pelet, perdukunan tidak lepas daripada kekufuran. Tidak lepas daripada kekufuran. Nah, itu adalah kekufuran dengan perbuatan. Baik. Sekarang penulis mengatakan, wa amal kufur bisyak. Adapun kekufuran dengan keraguan-raguan. Fasyakku huwa taraddud. Keraguan maksudnya adalah at-taraddud. Maju mundur, maju mundur. Itu namanya taraddud. Itu namanya keraguan-raguan. Fa'idha syakka fi kalbihi hal ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih au ghairu sahih. Hal hunaka ba'thun awla. Hal hunaka jannatun wa narun awla. Fahada yakfur bisyakkihi walau kana yusalli wa yasum wa ya'mal ma ya'mal fa idza lam yakun jaziman bil iman wa kana ladayhi syakkun wa taraddud bi sihhati ma ja'at bihi ar-rusul wa yaquluna yumkin an yakuna hadha sahihan aw la laysa bi sahih fa hadha yakunu murtaddan 'anil islam walau kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah min ghairi i'tiqadin li ma'naha. Jika seseorang ragu dalam hatinya. Sebenarnya ragu ini masuk dari amalan apa? Amalan hati. Ragu ini masuk dari amalan hati. Ya, keragu-raguan masuk ke dalam amalan hati. Akan tetapi disendirikan karena saking pentingnya. Karena amalan hati banyak. Amalan hati menolak kewajiban sholat. Amalan hati menolak kewajiban puasa. Amalan hati mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ada mengingkari Al-Qur'an adalah kitab suci. Ini amalan hati. Ya. Mengatakan riba, meyakini riba halal, meyakini salat tidak wajib, dan ini amalan hati. Nah, di sana ada salah satu dari amalan hati, sub dari amalan hati adalah keragu-raguan. Keragu-raguan ini sebenarnya masuk dari amalan hati, tetapi disendirikan karena saking pentingnya. Jika seseorang ragu dalam hatinya apakah yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar atau tidak, maka ini adalah murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hawa nafsu, akan tetapi itulah wahyu yang diwahyukan. Surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum yang diolok-olok oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ataktubu kulla syai'in? Apakah engkau menulis segala sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahu basyarun yatakallamu fir ridha wal ghadab. Padahal beliau adalah seorang manusia biasa yang kadang berbicara dalam keadaan senang, dalam keadaan marah. Kenapa ditulis semua yang diucapkan oleh beliau? Maka sahabat ini mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya. Kemudian beliau mengatakan, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqq." Tulislah, tetap telah tulis. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Nah, kalau seandainya ada orang ragu, maka ini murtad. Adanya kebangkitan atau tidak, hari kebangkitan maksudnya, maka ini murtad. Kalau dia ragu-ragu adanya hari kebangkitan atau tidak, adanya surga dan neraka itu ada atau tidak, maka ini juga murtad. Kalau seandainya dia ragu surga atau neraka itu ada atau tidak. Kemudian, maka orang ini telah menjadi kafir karena keraguannya, meski ia mendirikan sholat, berpuasa, dan melakukan amal perbuatan. Jika ia tidak mempercayai dengan pasti dan ia masih mempunyai keraguan dan ketidakpastian atas kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berkata bahwa itu bisa jadi benar atau bisa jadi tidak benar, maka orang ini menjadi murtad dari Islam. Meski ia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah tanpa meyakini maknanya. Nah, ini ahibati hafizakumullah, lihat kembali Syekh mengatakan tentang murtad. Karena memang hampir sama saja antara kemurtadan dengan kekufuran. Bedanya kemurtadan itu asalnya sebelumnya Islam. Sedangkan kekufuran memang kufur, ada yang memang kufur dari aslinya. Ini beberapa contoh kemurtadan dengan keraguan ataupun kekufuran dengan keraguan. Saya beri contoh lagi, misalkan contohnya misalkan dia ragu-ragu. Kalau tadi kan semua yang berkaitan dengan penetapan keislaman, ragu-ragu bahwa Allah ada atau tidak, ragu-ragu bahwa Allah itu paling berhak disembah atau tidak, ragu-ragu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir atau tidak, ragu-ragu dia. Nah, ini semua adalah penetapan. Di sana ada keraguan tentang peniadaan. Karena Islam itu kan di antara dua sisi, peniadaan, meniadakan sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Nah, orang ini dia ragu-ragu dari sisi ini, meniadakan. Contoh misalkan, dia ragu dengan kesyirikan orang musyrik. Dia ragu dengan kesyirikan kaum Yahudi. Dia ragu dengan kesyirikan kaum Nasrani. Dia ragu dengan kesyirikan kaum-kaum selain umat Islam. Kalau dia ragu akan syiriknya orang musyrik atau kafirnya orang kafir, murtad. Kenapa? Karena Islam dibangun atas dua hal. Yang pertama, al-wala, dan yang kedua, al-bara. Al-wala adalah menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang ragu bahwa dia ragu apakah benar sholat itu kewajiban dari Allah, ragu apakah benar Allah itu ada, beragu bahwa Nabi Muhammad SAW apakah benar Rasulullah, maka ini murtad. Atau sebaliknya, bara, berlepas diri. Dia ragu untuk berlepas diri. Dia ragu, harus lagi mau urus orang. Biar kita aja. Ya. Mungkin di akhiratnya bujur buahnya tuh. Nah, ini ragu. Tidak boleh. Tidak boleh sedikit. wajib yakin syiriknya orang musyrik, kafirnya orang kafir, bahkan wajib membenci. Saya pernah di sebuah daerah, ada perayaan di daerah tersebut. Waktu itu saya datang kajian, pas lagi hari perayaannya. Perayaan tersebut banyak patung-patung ataupun boneka-boneka yang mereka buat, seperti boneka-boneka orang-orangan. Maka kita wajib membencinya. Wajib membencinya. Kenapa? Karena salah satu akidah seorang muslim adalah bahwa berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kan sudah kita pelajari Islam pada sebelumnya. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan kufuran. Nah, termasuk di dalamnya adalah kadang-kadang orang ragu tentang kesyirikan orang musyrik. Karena orang musyriknya sangat baik. Baik akhlaknya, baik tutur katanya, baik pemberiannya. Kemudian sangat menjalankan, bahkan ada perkataan begini. Orang kafir di sebuah negeri itu adalah perbuatannya kufur, perbuatannya Islam. Lebih Islam daripada orang Islam. Ada yang terlalu tergiur dengan mereka. Dengan kemodernan mereka. Dengan sifat antri mereka. Dengan cara mereka naiki mobil, tidak ugal-ugalan. Sesuai dengan alurnya, lajurnya. Ya. Kadang-kadang kan sebagian orang naik mobil, kadang gak tahu ke kanan atau ke kiri dia. Dan itu di tengah kaum muslimin kadang-kadang. Lalu dia bandingkan. Maka saya tidak terlalu respect dengan cerita-cerita seperti itu. Kenapa? Satu, akidah adalah pondasi dasar. Sebaik apapun transportasi, lalu lintas seseorang, akidahnya rusak masuk neraka. Ya, saya pernah ke sebuah negara Eropa, kemudian disuruh nyetir, kemudian salah sedikit aja, langsung dimarahin oleh pemilik mobilnya. Maka dalam hati saya, kalau seandainya mereka ini dalam urusan dunia sangat hati-hati, kenapa kalau seandainya dalam urusan akhirat yang kekal abadi nikmatnya tidak hati-hati? Jadi tidak terlalu respect. Apalagi ternyata itu hoax. Cuma berita bohong. Orang-orang kawan-kawan saya yang pernah tinggal di negeri-negeri Amerika, katanya negeri yang rapi, antri, bersih. Mereka yang tinggal 15-an tahun, 20-an tahun, itu cerita-cerita bohong. Apalagi seperti itu. Kalaupun benar, tetap saja. Bukan ukuran, karena ukurannya akidah. Ya, ini ahibati habibatakum. Hati-hati. Ragu-ragu dengan kesyirikan orang musyrik atau kekafiran dengan orang kafir. Kemudian penulis mengatakan, walakin nahnu ma lana illa adh-dhawahir. وَأَمَّا فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْيَقِينِ وَالشَّكِّ وَمِنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ فَهَذَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ. Nah, ini penting. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, tidak ada jalan lain selain menghukuminya secara zahir. Ya. Adapun yang ada di dalam hatinya yang berupa keyakinan ataupun keraguan, keimanan atau kekufuran, maka tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Syekh menginginkan di sini bahwa keraguan-raguan itu amalan hati. Tidak boleh kita menuduh orang, itu pasti riya tuh orang tuh. Enggak tahu, kita enggak tahu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada seorang sahabat. Yang ketika itu sahabat ini ingin mendapati musuh yang sudah terdesak. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Musuh tersebut terdesak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian tetap dibunuh oleh sahabat ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Maka kata Rasul, kata sahabat tersebut, qalaha hamiyah. Wahai Rasulullah, dia mengucapkannya karena takut, membentengi dirinya, bukan karena imannya. Maka kata Rasulullah SAW, afala syaqatta an qalbi? Apakah engkau tidak? Apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu apa yang ada di dalam hatinya? Maka tugas kita nahkumu bidh-dhawahir was-sarair ilallahi jalla wa ala. Kita menghukumi secara zahir manusia. Sedangkan rahasia-rahasia yang ada pada hati manusia kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keraguan-raguan ini tidak bisa kita hukumi manusia. Karena itu perbuatan apa? Perbuatan hati. Baik. Kemudian penulis mengatakan, fahadhihi usulur riddah. Inilah dasar sumber-sumber kemurtadan. Al-awwal, qawlul kufri wa syirki min ghairi ikrah. Ucapan kekufuran dan syirik tanpa paksaan. Ucapan. Kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana yang sudah kita contohkan banyak tadi. Baik ucapan kekufuran ataupun ucapan kesyirikan. Ya. Tanpa paksaan. Artinya karena memang pilihannya. Dia sadar melakukannya. Al-thani awi'tiqadul kufri wa syirik. Keyakinan kekufuran dan kesyirikan. Al-thalith aw fi'lul kufri wa syirik. Yang ketiga, perbuatan kufur dan syirik. Al-rabi' asyakku fiddin wa ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, keraguan terhadap agama dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas tadi. Fa hadhihi umurun yajibu 'alal muslimina 'umuman wa 'ala talabatil 'ilmi khususan an ya'tanu biha likathratil fitani wasyurur fi hadhil ayyam. Inilah perkara-perkara yang wajib bagi umat Islam secara umum dan bagi para pencari ilmu secara khusus untuk mencermatinya, karena banyak fitnah dan kejahatan di masa kini. Para ikhwah, fitnah di sini maksudnya adalah sesuatu yang samar-samar. Itu garis bawahi. Fitnah di sini maksudnya adalah sesuatu yang samar-samar. Maka orang Islam harus memperhatikan apa saja yang membuat dia masuk ke dalam kekufuran, kesyirikan, kemurtadan. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan keyakinan, dengan keraguan-raguan. Harus dia perhatikan. Kenapa? Karena di zaman sekarang banyak sekali fitnah, yaitu samar-samar. Keadaan yang samar-samar. Seperti misalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Yang artinya, segeralah kalian beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah yaitu masa-masa yang samar-samar. Yang mana akibat samar-samar tersebut orang di pagi hari beriman, sore hari kafir. Karena samar-samar. Sore hari beriman, pagi hari kafir karena samar-samar tadi. Yaitu dia menjual agamanya demi mendapatkan dunia. Ini ahibati hafizakumullah, hati-hati. Karena banyak yang samar-samar dan kejahatan di masa kini. Karena banyaknya syubhat-syubhat dan para penyeru kejahatan dan kesesatan. Di zaman sekarang syubhat begitu luar biasa, terutama dengan media sosial ini. Orang menghina Allah sangat mudah, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mudah. Ya. Dan orang-orang yang menyebarkan syubhat sangat mudah, syubhat-syubhat akibat media sosial. Dan ini sisi buruk dari media sosial, yaitu tersebarnya perkara-perkara syubhat. Syubhat itu apa? Sesuatu yang samar-samar dalam agama. Dan syubhat obatnya adalah yakin, kembalikan kepada keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Yaitu ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan tanda ayat-ayat kami. keyakinan obat melawan syubhat, kesabaran obat melawan syahwat. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tariqul Hijratain. Wa fitnatu syubhat tudra'u bil yaqin. Godaan syubhat seperti misalkan syubhat kaum liberalis. Al-Qur'an bukan kalamullah. Al-Qur'an yang kita baca ini adalah bukan firman Allah. Cerita-cerita di dalamnya fiksi, dongeng. Yang penting kita mengambil pelajaran di dalamnya. Itu menurut kaum liberal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak mempunyai metode dalam beragama. Minuman keras halal apabila di kutub utara. Ya. LGBT boleh. Karena yang membuat raga Allah, yang menciptakan sifat Allah. Loh, kenapa yang disalahkan manusianya? Ini syubhat. Syubhat-syubhat baik di dalam perkara akidah atau ibadah atau muamalah. Saking banyaknya syubhat di zaman sekarang, maka hati-hati. Dan itu bisa diobati dengan kembali kepada keyakinan. Keyakinan maksudnya di sini apa? Al-Qur'an dan hadis. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar, syubhat. Kembalikan kepada keyakinan. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhai oleh Allah di sisinya adalah Islam. Wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala min. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari Islam selain agama, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Minuman keras, halal. Ketika di kutub utara. Maka kembalikan kepada keyakinan. Keyakinannya adalah Allah mengharamkan. Dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anil shalah fa hal antum muntahun. Surah Maidah ayat 90-91. Kembalikan, pokoknya semua syubhat obatnya kembalikan ke mana? Keyakinan. Keyakinan itu maksudnya apa? Al-Qur'an. Jadi jangan bingung. Menghadapi orang-orang syubhat, kembalikan kepada keyakinan. Keyakinan dalam perkara bid'ah misalkan. Syubhat, bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Maka kembalikan kepada keyakinan. Kembalikan kepada hadis Rasul. Kullu bid'atin dolalah. Enggak usah banyak cincong. Kullu bid'atin dolalah. Ya, kembalikan kepada keyakinan. Misalkan lagi tentang syubhat tentang kesyirikan. Ya. Orang-orang Syiah Rafidhah mereka membolehkan untuk meminta kepada Husain, kepada Fatimah, sebagaimana boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan. Maka kembalikan kepada keyakinan. Allah berfirman wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersamaan dengan doa kalian kepada Allah. Ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya syubhat dikembalikan kepada keyakinan. Adapun syahwat maka dikembalikan diobati dengan sabar. Syahwat terhadap harta, tahta, wanita, sabar. Obatnya cuma sabar. Ya, sabar jangan sampai memakan harta yang haram, mencari harta yang haram. Sabar jangan sampai mencari pangkat dengan cara yang haram. Sabar dengan jangan sampai berzina. Sabar jangan sampai melakukan perbuatan nista dan semisalnya. Kemudian penulis mengatakan wa li kathrati syubhat wa du'ati su wa dhalal. Karena saking banyaknya syubhat dan para penyeru kepada kesesatan. Ya. Dan juga kejahatan. Dan ini banyak. Di antaranya ulama-ulama yang bodoh. ulama-ulama yang dianggap orang-orang yang dianggap ulama tapi dia bodoh, maksud saya begitu. Orang-orang yang dianggap ulama tapi dia bodoh. Ini pembawa kepada kesesatan, penyimpangan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Innallaha la yaqbidul ilman tiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi dengan mewafatkan para ulama tersebut. Sehingga jika tidak tersisa satu orang alim pun, maka manusia akan menjadikan orang-orang menjadi ulama, pemimpin agama. Akhirnya mereka ditanya tentang ilmu agama dan mereka menjawab tanpa ilmu agama. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Nah ini hati-hati. Di sana ada du'at ala abwabi jahannam. Di sana adalah ada orang-orang penyeru ke dalam neraka jahannam. Penyeru-penyeru syubhat. Kadang-kadang tertipu dengan karena dia terkenal, karena dia sudah tinggi titelnya, karena dia sudah macam-macam sebabnya. Padahal dia menyeru kepada keburukan dan kesesatan. Fa'alal muslim an yahtama bihadzil amr li'alla yakhruja min dini bi syai'in minha. Maka seorang muslim hendaknya memperhatikan hal ini agar tidak keluar dari agamanya disebabkan karena salah satu darinya. Baik. Ini ahibati hafizakumullah taala tentang sebab-sebab orang kufur dan sebab-sebab orang murtad. Ya, sebab-sebab orang kufur dan sebab-sebab orang murtad. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang manusia di dalam pembatal-pembatal keislaman ini. Pembagian jenis manusia dalam pembatal keislaman ini. Maksudnya adalah ada yang terlalu berlebihan mengkafirkan orang. Ada yang terlalu berlebihan meremehkan kekufuran sehingga tidak pernah mengkafirkan orang. Di pertengahan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang kadang kafir sesuai dengan apa yang dia lakukan dan kadang tidak sesuai dengan yang dia lakukan, maka dia tidak kafir. Maka manusia, para ulama mengatakan tarafun wa wasat. Ya, tarafani wa wasat, yaitu dua kelompok yang sangat ekstrim terlalu berlebihan terhadap maksiat dan ekstrim terlalu berlebih meremehkan terhadap maksiat, dan yang di pertengahan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga ini bisa kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin bertanya maka dipersilahkan. Apabila ada teman yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah boleh kita mengatakan ke dia bahwa dia telah kafir? Nah ini yang kita bahas. Tugas kita bukan memvonis orang. Tugas kita menasehati. Beda ya. Anda sekarang ini, si fulan meninggalkan sholat. Kafir ente. Beda dengan ketika kita katakan si fulan meninggalkan sholat. Maka kita katakan, wahai fulan, jangan tinggalkan sholat. Karena hal itu bisa menyebabkan kekufuran. Beda kan? Beda dua hal. Memvonis dengan menasehati, beda dua hal. Ya. Maka jawabannya adalah bahwa seorang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Akan tetapi penghukuman terhadap pelaku meninggalkan sholat secara langsung, maka ini perlu iqamatul hujjah, penegakan hujjah, artinya pembelajaran kepada orang tersebut, dan intifaul mawani', artinya menghilangkan hal-hal yang melarang dia dihukumi sebagai orang kafir. Ya, wallahu a'lam. Bismillah. Apakah termasuk mendatangi dukun jika ke rumah orang tua kita sendiri yang masih melakukan kesyirikan dengan profesinya sebagai dukun dan bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya. Barakallahu fik. Maka jawabannya adalah sikap seorang anak terhadap orang tua yang menjadi dukun, maka dia harus berlepas diri dari orang tua tersebut dan kesyirikannya. Berlepas diri dari orang tua yang musyrik dan kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum aw ikhwanahum. Artinya, kamu tidak akan pernah dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan saling cinta, mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Meskipun mereka itu adalah bapak mereka, kemudian kerabat mereka, kemudian saudara mereka, ataupun istri mereka. Ya, tidak. Ya, itu yang harus dilakukan, berlepas diri dari bapaknya dan juga kesyirikan yang dilakukan oleh bapaknya. Tetapi bukan berarti dengan berlepas diri ini kemudian dia tidak berbakti. Tidak. Dia tetap berbuat baik kepada bapaknya. Dia tetap mengurus bapaknya ketika sudah tua. Dan yang lebih utama lagi, dia mendakwahi bapaknya atau orang tuanya. Ya. Ini dia. Berarti kalau begitu, kalau seandainya orang tuanya dukun, maka dia kemudian menziarahi orang tuanya, apakah termasuk daripada mendatangi dukun? Maka jawabannya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Apakah dia sedang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, ataukah dia ingin bertanya kepada seorang dukun? Ya, wallahu a'lam. Apakah orang-orang yang ragu atau orang yang memungkiri Allah di atas arsy itu termasuk pemurtadan? Maka jawabannya, ini terjadi perincian di dalamnya. Jika dia menolak ayat Al-Quran, menolak sifat istiwa, ya, maka murtad. Yang menolak sifat istiwa, murtad. Karena disebutkan dalam Al-Quran. Berarti dia menolak ayat Al-Quran. Dan penolakan terhadap satu huruf, jangan satu ayat dalam Al-Quran, murtad. Tetapi, apabila dia mentakwilkan ayat tersebut dengan sebuah syubhat yang ada dalam otaknya, maka ini tidak dihukumi sebagai murtad. Paham ya? Dan yang terjadi adalah pentakwilan. Pentakwilan ayat. Bahwa seandainya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, maka Allah berarti berada di sebuah tempat, berarti Allah seperti makhluk karena Allah Subhanahu wa taala ditempati oleh sebuah tempat. Ini takwil dengan syubhat yang ada dalam benak mereka. Maka ini tidak akan mengeluarkan dari agama. Karena bertakwil, karena seseorang mentakwil. Tapi itu termasuk daripada dosa. Karena mentakwil ayat Al-Quran kepada makna yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Barakallahu fik wa fik barak. Apakah benar orang yang munafik jika meninggal tidak boleh disolati? Jika benar, apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW? Maka jawabannya belum terjadi. Bahkan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Ubay bin Salul mensolatinya. Bahkan kalau saya tidak salah, bahwa kain kafannya dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tetap mensolati orang-orang munafik. Kenapa? Karena kemunafikan urusan hati. Kemunafikan urusan hati. Jangan sampai nanti ada kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh para sahabatnya. Karena orang mengenal bahwasanya orang-orang munafik itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah telah kafir orang yang berkeyakinan mengucapkan, melakukan, atau memiliki keraguan terhadap hal-hal kekufuran, meskipun tidak mengetahui atau karena tidak mengilmuinya? Nah, di sini nanti ada pembahasan, ya, bahwa semua pembatal-pembatal tersebut akan jadi pembatal kalau seandainya dia terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini termasuk daripada iqamatul hujjah dan intifaul mawani'. Semua pembatal-pembatal yang akan kita sebutkan akan menjadi pembatal kalau terkumpul syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah mengilmui. Ya, mengilmui. Nah, nanti lari kepada apakah diberikan alasan diberikan alasan kebodohan bagi siapa yang melakukan pembatal keislaman. Nah, ini nanti kita akan bahas insyaallah. Di acara pernikahan ada sesi sujud kepada orang tua. Apakah itu termasuk menduakan Allah atau termasuk murtad? Maka jawabannya, kalau seandainya sujud seperti orang sholat, maka perbuatannya adalah kemurtadan. Karena sujud tidak diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau seandainya sungkeman tidak seperti sujud, maka dikhawatirkan bisa masuk kepada yang diharamkan. Karena bisa menghantarkan kepada sujud kepada selain Allah. Paham? Ya. Lihat perkataan saya baik-baik. Apabila yang dimaksud dengan sujud ketika dalam resepsi pernikahan, sebelum menikah itu sujud, apabila sungkeman itu yang dimaksud adalah sujud, seperti sujudnya saat sholat, maka pada saat itu perbuatan tersebut adalah kemurtadan. Perbuatan tersebut adalah kemurtadan. Akan tetapi apabila kalau seandainya sungkuman tersebut tidak seperti orang dalam keadaan sujud, ya, sedikit menyerupai karena menunduk, tidak seperti dalam keadaan sujud, maka ini hukumnya pun haram karena dikhawatirkan menghantarkan kepada sujud. Dan kaedah disebutkan saddudz dzari'ah, setiap sesuatu yang menghantarkan kepada yang diharamkan maka wajib ditahan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa fikum barak. Apakah berandai-andai agar memiliki umur panjang untuk memperbanyak amal saleh, apakah termasuk kekufuran? Tidak ada. Tidak ada kekufuran di sini. Ya. Dari sisi mana kekufurannya? Orang berandai-andai ingin panjang umur apalagi beramal saleh. Bahkan ini dijadikan doa. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik dengan umur panjang. Allahumma atil hayatahu wa akthir malahu. Ya Allah, panjangkan umurnya dan perbanyaklah hartanya. Wa akthir malahu wa waladahu. Perbanyaklah hartanya dan anaknya. Anas bin Malik umurnya lebih dari 100. Berarti doa Rasulullah SAW kabul. Kemudian cucunya, anaknya banyak. Hartanya pun banyak. Ini boleh berdoa agar panjang umur. Tapi jangan lupa diselipkan panjang umur dan baik amalnya. Panjang umur nanti kawannya Abu Lahab. Makanya berdoa agar panjang umur dan baik amalnya. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang paling terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Allahu a'lam. Teman saya sering malas untuk sholat subuh tepat waktu dan mengatakan saya ini hampir murtad. Apakah perkataan ini membuat kemurtadan walaupun perkataannya sebenarnya tidak serius? Maka sekarang kita gini. Dari tadi pertanyaan banyak tentang contoh-contoh. Contoh-contoh. Maka yang kita pelajari ini adalah kaedah. Kaedah perkara-perkara yang bisa memurtadkan seseorang, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, akan tetapi perkara tersebut tidak boleh kita dengan semena-mena untuk menghukumkannya kepada orang. Saya khawatir nanti semua orang bertanya tentang sebuah permasalahan khusus, kemudian kita jawab. Permasalahan khusus lagi, dijawab lagi. Tidak akan selesai. Tetapi yang kita jadikan ukuran adalah standar atau metode, kaedah ataupun perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Adapun penghukuman terhadap seseorang, maka ini bukan tugas sembarang orang. Ini tugasnya para ulama, tugasnya para hakim. Ya. Nah, sekarang kita hukumi perbuatannya saja. Kalau seandainya dia katakan di sini, mengatakan saya ini hampir murtad, maka jawabannya, perkataan saya hampir murtad, jika itu adalah mengolok-olok, maka dikhawatirkan dia masuk ke dalam kemurtadan. Karena mengolok-olok agama. Ya. Wallahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan ayat Allah, dengan Allah, dengan ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok? Jangan, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wallahu a'lam. Ayah saya sering menonton ceramah di TV, namun sepengetahuan saya beliau jarang sekali sholat. Apakah beliau termasuk manasik, munafik? Bagaimana caranya agar menjadi pintu hidayah bagi orang lain? Apakah sujud di kaki orang tua atau mencium kaki orang tua termasuk kufur? Maka jawabannya, hukum perbuatan seorang yang meninggalkan sholat, maka dihukumi, pendapat yang kita lebih kuatkan adalah kekufuran. Dan ini ijma' para ulama, dinukilkan oleh Ishaq bin Rahuyah. Kemudian juga ini ijma'nya para sahabat, dinukilkan oleh Syaqiq bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yaruna minal a'mali syai'an tarkuhu kufur ghairas salah." Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak melihat ada suatu amalan yang ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran selain salat. Maka siapa yang tidak salat kafir. Ya. Bagaimana caranya agar menjadi pintu hidayah bagi bapaknya? Maka caranya adalah didakwahi bapaknya dengan santun, dengan lembut, dengan dalil. Didakwahi bapaknya dengan memahamkan kepada bapaknya dua kalimat syahadat. Baik. Apakah sujud di kaki orang tua? Ini sudah saya jawab tadi. Apakah orang yang mengolok-olok agama Allah murtad secara mutlak? Dan apakah harus bersyahadat lagi? Maka jawabannya iya. Mengolok-olok agama, baik itu benar-benar ataupun main-main, murtad. Karena Allah berfirman, "La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kalian mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan. Sungguh kalian telah kufur terhadap iman kalian. Kalau ingin bertobat, bagaimana? Maka dia bertobat di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan beramal saleh dengan anggota tubuhnya. Apakah orang yang membakar kalimat tauhid termasuk orang munafik akbar? Maka jawabannya ini, seorang yang membakar bendera yang tertulis di dalamnya kalimat tauhid, maka ini perbuatan haram dan dosa besar. Karena di dalamnya terdapat kalimat tauhid yang diagungkan dan merupakan syiar Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya dia adalah tanda ketakwaan hati. Maka siapa yang membakar bendera yang di dalamnya terdapat kalimat tauhid, maka ini termasuk perbuatan haram dan dosa besar. Karena di dalamnya terdapat perendahan, penghinaan, pengolok-ngolokan terhadap kalimat tauhid. Dan pelakunya wajib bertobat. Dikhawatirkan nanti pelakunya mati dalam keadaan su'ul khatimah. karena dia telah menghinakan agama atau simbol-simbol agama Islam. Dan perbuatan tersebut dikhawatirkan karena dianggap sebagai pengolok-olokan, perendahan terhadap Al-Quran dan terhadap syiar-syiar Allah, dikhawatirkan penyebab kepada kemurtadan. Tapi ingat sekali lagi, kita menghukumi kepada hukum perbuatan. Adapun pelakunya, maka pelakunya ditegakkan hujah, kemudian disuruh bertaubat, ya, disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menghinakan syiar-syiar Islam. Dan kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa lebih mengagungkan lagi kalimat tauhid dan mengerjakan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut, sehingga kita benar-benar memahami apa dari kalimat tauhid tersebut. Yang mana seseorang muslim dengan kalimat tersebut, tauhid tersebut, dia hidup di atasnya dan dia mati di atasnya. Wallahu a'lam. Dua hal yang tidak dicemburui Allah, yaitu orang tua dan para wali. Jadi tidak ada apa-apa kalau berdoa melalui perantara mereka. Maka jawabannya tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Manusia-manusia terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pernah berdoa melalui perantara. Mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah sebenar-benar wali Allah dengan nas dari Al-Quran dan hadis. Adapun yang diklaim sebagai wali Allah sekarang hanya sebatas klaim dari manusia. Belum terdapat Al-Quran dan hadisnya. Ya. Wali-wali Allah yang sebenar-benarnya, yang benar-benar diklaim oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talhah, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu adalah wali-wali Allah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijamin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia-manusia paling terbaik sudah terjamin. Tapi mereka tidak pernah berdoa dengan perantara. Tidak pernah menjadikan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala seorang perantara pun. Maka tidak. Dan ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepada-Ku." Allah tidak perlu perantara. Karena perantara itu hanya makhluk perlunya. Tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, tidak perlu perantara. Ustaz, kan kita tidak seperti, kan kita kalau pergi ke presiden saja harus ada protokoler. Nah, itu berarti menyamakan Allah dengan presiden. Menyamakan Allah dengan makhluk. Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allah Maha mengetahui. Dan yang paling utama adalah perintah Allah. Jadi jawaban kita, berdoalah langsung kepada Allah tanpa perantara. Satu, karena itu perintah Allah. Yang kedua, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kullu ibadah lam yata'abbadah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha fa innal awwala la yad'u maqalan lil akhir. Setiap ibadah yang para sahabat Nabi radhiyallahu anhu belum beribadah dengannya, janganlah kalian beribadah dengannya. Karena generasi pertama tidak meninggalkan kesempatan untuk generasi terakhir. Maksudnya tidak pernah meninggalkan sedikit pun luang. Sudah dicontohkan semua oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka sekarang contoh Abu Bakar, manusia paling terbaik, wali paling wali setelah para nabi dan para rasul. Apakah mereka pernah berdoa dengan perantara? Enggak pernah. Dan apa susahnya kalau kita berdoa langsung kepada Allah? Itu toh perintah Allah. Apa sih susahnya? Saya sampai sekarang tuh heran. Benar-benar heran. Kenapa, apa susahnya berdoa langsung kepada Allah? Coba, masuk logis gak? Apa susahnya langsung berdoa kepada Allah? Menyebutkan, dulu waktu saya di sebuah tarekat, saya kalau berzikir harus memikirkan guru saya. Muhanya harus ada di depan saya. Kemudian saya pikirkan lagi, muha guru ini harus sampai kepada Rasulullah. Sampai kepada Rasulullah baru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitukah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana dalilnya? Mana hadisnya? Mana pekerjaan para sahabat seperti itu? Maka kita katakan, berdoalah langsung kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani." Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku jika ia berdoa kepadaku. Baik. Ustaz, kita kan berdosa. Sedangkan orang-orang soleh itu, mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berdosa yang dipanggil oleh Allah, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Orang yang berdosa yang dipanggil oleh Allah untuk berdoa kepadanya, untuk minta ampun kepadanya. Ya, paham ya? Jadi saya sampai sekarang belum bisa mendapatkan jawaban kenapa harus pakai perantara. Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk langsung minta kepadanya. Ya. Dan juga Nabi Muhammad SAW minta langsung kepadanya. Para sahabat, manusia-manusia terbaik minta langsung kepadanya. Lalu kita nyontoh siapa? Ya, nyontoh siapa? Nah ini ahibati hafizakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya 100% yakin tentang kebenaran semua perkataan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi saya kadang ragu terhadap beberapa hadis. Ini 100%-nya dihapus aja dulu. Karena ada perbedaan status kesahihan dari periwayatan maupun karena isi hadisnya bertentangan dengan Al-Qur'an. Salahkah sikap saya, Ustaz? Bagaimana sebaiknya saya bersikap? Maka jawabannya iya, keliru sikapnya. Jawabannya adalah jika hadis itu sahih, maka terimalah hadis tersebut. Adapun ketika kelihatan agak bertentangan dengan Al-Qur'an, maka tanyakan, jangan diragukan. Paham ya? Cara berpikirnya paham ya? Yang pertama, jika hadis itu sahih, maka terimalah 100%. Tanpa akan tetapi. Ya. Adapun kalau seandainya dikira bertentangan dengan Al-Qur'an, maka berarti ittahim nafsak. Tuduh dirimu, tuduh kekurangan padamu. Bukan pada ayatnya, bukan pada hadisnya. Paham ya? Jadi tuduh diri kita ini berarti saya salah paham. Atau saya kurang paham. Maka pada saat itu kita bertanya. Itulah fungsinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengilmuinya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah meyakini dalam hati bahwa melakukan praktek riba tidak apa-apa, ini merupakan kekufuran dengan keyakinan? Apa maksud tidak apa-apa? Kalau seandainya tidak apa-apa sinonim dengan halal, maka itu kufur. Keyakinan tersebut kufur. Ingat ya, kita berbicara perbuatannya. Keyakinan tersebut kufur. Adapun pelakunya, maka harus iqamatul hujjah intifaul mawa'an. Kalau seandainya tidak apa-apa maksudnya tidak mendatangkan dosa, itu kufur juga. Ya. Apakah termasuk kekufuran dengan keraguan orang yang meragukan bahwa surga dan neraka saat ini belum ada karena belum terjadi hari kiamat? Ini adalah salah satu keyakinan kaum Mu'tazilah. Dan ini kekufuran yang mereka miliki. Kekufuran keyakinan yang mereka miliki. Meyakini bahwasanya Al-Qur'an belum ada. Akan tetapi kaum Mu'tazilah punya syubhat. Jadi kekufurannya tidak jadi. Karena mereka punya syubhat. Bukan ingin menolak Al-Quran, bukan. Tetapi cumanya punya syubhat di dalam diri bahwasanya kalau Allah sudah menciptakan surga neraka, sekarang isinya siapa? Kalau isinya tidak ada dan tidak ada siapa yang mengisi, berarti Allah menciptakan sia-sia. Sedangkan mustahil Allah menciptakan sia-sia. Paham ini? Nah, jadi mereka punya syubhat. Ini kaum Mu'tazilah. Maka mereka meyakini bahwa surga dan neraka belum ada. Ya. Kalau seandainya keyakinan seperti itu, berarti bertentangan dengan Al-Quran. Berarti kekufuran. Cuma keyakinan mereka itu karena syubhat. Maka mereka tidak kufur. Tetapi karena syubhat yang ada di dalam diri mereka. Syubhatlah yang membuat mereka berkeyakinan seperti itu. Ya. Saya terus terang belum membaca apakah kaum Mu'tazilah dikafirkan oleh para ulama atau tidak. Dengan keyakinan bahwa surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "U'iddat lil kafirin, u'iddat lil muttaqin." Surga telah disediakan untuk orang muttaqin dan neraka telah disediakan untuk orang-orang kafir. Telah disediakan, berarti sudah ada. Ya, wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.